Caca kembali. Terima kasih. Kenapa yang di bawah? Tangannya diangkat bareng, Re. Goyang namanya semuanya ya. New Monata. Thank you. kembang lagu. Sudah. Mantap, luar biasa cantiknya Jawa Timur.